السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kita melanjutkan bab ijarah. Sekarang adalah ishtirat ta'jilil ujrati wa ta'jiliha. Pensyaratan pembayaran upah disegerakan atau ditangguhkan. Maksudnya boleh enggak kedua belah pihak antara orang yang mustajir dengan ajir ini mereka melakukan kesepakatan bahwa upahnya dibayar di muka gitu kan. Atau umpamanya upahnya dibayar belakangan. Kayak apa? Naik mobil itu kan ya. Belum masuk apa? Masukin dulu kan uang. Atau kadang setelah selesai. Boleh enggak ada persyaratan seperti itu? Maksudnya upahnya didahulukan atau ditangguhkan. Di sini yasihu ishtirat ta'jilil ujrati wa ta'jiliha kama yasihu ta'jilul ba'di wa ta'jilu al-ba'dil akhar hasba ma yattafiqu alaihi al-muta'aqidani. Sah pensyaratan pembayaran upah di muka dan atau juga apa pensyaratan penangguhannya atau sebagiannya di muka, sebagiannya ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak yang berakad. Itu boleh saja karena Rasulullah SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu sesuai dengan kesepakatan mereka. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi kalau seandainya orang itu kan seperti kita kan naik apa? Naik kereta atau naik apa? Naik pesawat. Kan apa bayar itu? Bayar dulu kan? Ya. Itu bayar di muka. Ada juga yang apa bayar belakangan apa naik beca, naik angkot itu kan setelah turun apa baru bayar. Fa idza lam yakun hunaka ittifaqun ala ta'jil aw at-ta'jil, bila tidak ada kesepakatan untuk menyegerakan pembayaran upah atau penangguhannya. Fa in kanatil ujratu muaqqatatan biwaqtin muayyanin fa innahu yalzamu ifa'uha ba'da qida'i dzalikal waqti. Ba'da dzalikal waqti. Kalau seandainya upahnya itu diberi waktu tertentu, berarti seperti yang ngontrak rumah itu kan, bulanan ya. Atau apa? Tahunan. Ya kalau di awal tidak disebutkan kesepakatan apakah pembayarannya di muka atau belakangan, maka di sini kalau sewa menyewa upahnya dapat sesuai dengan waktu tertentu, maksudnya nyewa apa sebulan kontrak sebulan, maka wajib dibayar saat habis apa masa kebanyakan kontrakannya itu. Jadi kalau di awal tidak disebutkan penyegeraan atau penangguhan, berarti pas selesai apa itu apa masa kontraknya berarti harus dibayar. Itu kalau seandainya akad ijarah terhadap apa manfaat. Wa in kana aqdul ijarah ala amalin fa innahu yalzamu ifa'uha indal intihai minal amal. Kalau seandainya akadnya ini untuk kerja, seperti apa? Seperti nyuruh jahit, ya. Nyuruh apa? Nyangkul. Itu kan kerja itu kan, bukan manfaat. Atau tadi rumah apa? Manfaat kan. Hal ini apa? Kerja. Maka di sini upahnya itu, kalau memang di awal tidak ada kesepakatan apa dibayar muka atau ditangguhkan, maka ketika sudah selesai pekerjaannya wajib dibayar. Jadi di sini istihqaqul ujrah, keberhakan upah itu dengan sebab salah satu dari hal-hal berikut ini. Pertama, al-faragh minal amal. Ketika sudah selesai pekerjaannya. Orang sudah selesai nyangkulnya, sudah selesai bikin pintunya. Ini orang nyuruh orang lain buat pintu atau apa saja. Kalau sudah selesai pekerjaannya, maka wajib dibayar. Karena Rasul mengatakan, a'atul ajira ajrahu qabla an yajifa arakuhu. Berikanlah upah kepada orang yang kepada buruh itu sebelum kering keringatnya. Hadis sahih dari Ibnu Majah dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, istifa'ul manfaati idza kanatil ijarah ala ainin musta'jarah. Wajib dibayar bila orang yang menyewa itu sudah mendapatkan manfaat dari barang yang dia sewa. Tadi apa? Orang nyewa rumah kan manfaat tinggal di situ. Ketika sudah mencapai apa? Manfaatnya wajib apa? Dibayar. Fa idza talifat al-ainu qabla al-intifa'i wa lam yamdi syai'un min al-muddah batalat al-ijarah. Kalau seandainya barang yang disewakan ini, yang ingin diambil manfaatnya itu, yang disewakan manfaatnya itu rusak sebelum apa? Dimanfaatkan dan waktu belum apa? Belum berjalan waktu apa? Penyewaan ini, maka ijarahnya batal. Jadi nyewain rumah itu kan belum apa? Belum ditinggali, belum apa? Dihuni. Rumahnya apa? Ambruk gitu. Atau nyewa kuda itu kan untuk apa? Ditunggangi. Sebelum ditunggangi apa kudanya? Mati. Maka ijarahnya apa? Batal. Atau naik mobil itu kan ya, nyewa rental mobil sebelum apa dipakai ternyata apa umpamanya mogok, nggak bisa jalan, bannya apa yang rusak itu kan, yang nggak umpamanya apa yang nggak bisa dipakai ya, kebakar ini kan sehingga rusak, nggak bisa di apa aktifkan. Jadi yang kedua, jadi manfaatnya sudah diambil wajib dibayar. Kalau rusak sebelum ambil manfaat maka ijarahnya batal. Kemudian at-tamakkun min istifa'il manfaati idza madat muddatun yumkinu istifa'ul manfaati fiha walau lam tastawfi bil fi'li. Adanya kesempatan untuk mengambil manfaat barang yang dia sewa itu ada dan waktu pun sudah berjalan. Ketika sudah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dan waktu sudah berjalan itu kan, maka wajib dibayar walaupun dia belum apa memanfaatkan. Umpamanya apa, nyewa rumah kontrak, punya kontrak bulan umpamanya Muharram, umpamanya 2 bulan so far, kemudian udah sepakati ini udah lewat umpamanya bulan, pada bulan Muharram sudah lewat. Padahal sudah akad. Ini kan rumah bisa dia bisa mengambil manfaat kan? Terus waktu sudah berlangsung. Tapi dia tidak menggunakan rumah tersebut. Wajib dibayar. Wajib dibayar. Kecuali kalau seandainya di rumah tersebut ada orang lain yang ngisi belum mau keluar. Itu kan tidak memungkinkan untuk apa? Untuk dia tinggal di dalamnya. Maka itu walaupun waktu yang disepakati sudah apa berjalan, tapi umpamanya kerabat sahibul bait itu enggak pergi juga, jadi walaupun waktu bulan Muharram Safar sudah lewat, dia enggak harus bayar gitu kan, karena manfaat belum diambil dan belum ada kesempatan untuk mengambil manfaat itu. Itu yang ke tiga. Yang keempat, ta'jiluhu bil fi'li, pembayarannya di muka. Ya. Au ittifaqul muta'aqidaini ala syirati ta'jil, atau ada kesepakatan dua belah pihak untuk membayar di muka. Jadi ya, karena ada kesepakatan jadi bayar di muka, atau karena memang langsung dibayar kontan di muka. Itu empat keadaan di mana orang apa pembayaran harus ditunaikan kaitan dengan ijarah. Sekarang hal taskutul ujratu bihalakil aini fi aqdi ijaratil amal. Apakah upah itu menjadi gugur dengan rusaknya barang yang apa? Barang yang di tujuan untuk apa sewa menyewa ini dalam akad ijaratil amal, dalam akad pengupahan kerja. Maksudnya orang ini nyuruh jahitin baju kan ya, baju ini apa ainnya barangnya itu kan, yang dituntut dari ijaroh ini apa kerja kan, amal ya, bukan manfaat dari baju itu kan, bukan yang lain juga, tapi kerja tenaga untuk menjahitkan. Nah, umumnya di sini rusak si kain tersebut, kebakar umumnya di tangan si penjahit tersebut, bagaimana itu kan. Di sini in kana al-amalu fi yadil ajir lam yastahiq al-ujrata bihalaki syai'i fi yadihi li'annahu lam yusallim al-amal. Bila pekerjaan itu di tangan orang yang diupah, maksudnya memang orang yang diupah itu untuk kerja, dan barang itu sudah dia pegang dan rusak di tangan dia, maka dia tidak berhak mendapatkan apa upah, karena apa dia belum menyerahkan hasil pekerjaan. Menyuruh orang buat ini kan, nyerahin kayu itu kan, suruh dibikin apa pintu kepada tukang kayu, dia kan tukang kayu apa orang yang diupah untuk kerja membuatkan pintu, kayunya sudah dikasih, ternyata apa kayunya apa kebakar. Tergantung itu kan, kalau dia taadi itu kan, dalam arti tafrid dari dia ya harus, tapi kalau tidak menyayangkan ada kebakaran aja gitu kan, enggak ada wajib. Seperti itu. Kemudian istijar al-zi'ri au al-murdi, menyewa ibu susuan, ibu yang menyusui. Di sini kalau seseorang menyewa istrinya itu kan untuk menyusui anaknya itu kan, itu enggak boleh. Maksudnya ini suami istri itu kan. Terus si suami kan punya anak dari si istri ini, terus istrinya disewa untuk menyusui anaknya, enggak boleh. Kenapa? Itu udah kewajibannya itu kan. Walaupun dia apa minta upah itu tidak itu. Apa emang udah Allah wajibkan seperti itu. Karena sini amrun wajibun alaiha fima bainaha wa bainallahi ta'ala. Jadi seandainya seorang suami apa sih istri minta itu kan, minta diupah itu kan, itu tidak boleh. Kalau saya boleh. Hamba saya miliknya bukan? Iya. Miliknya. Enggak. Jadi apa itu adalah hal yang wajib atas si ibu itu, antara dia dengan Allah. Adapun amma istijaru al-murdi ghairil ummi fa innahu yajuz bi amrin ma'lumin. Wa yajuzu aidan bi ta'amiha wa qiswatiha. Adapun menyewa ya, ibu yang menyusui selain ibunya itu kan, itu boleh dengan upah yang diketahui, atau dengan upah apa, dengan upah baju, makanan, baju buat si ibu yang menyusui itu, makanannya juga boleh. Kemudian wajahalatul ujrati fi hadhil hal la yufdi ilal munazah, ketidak diketahuan upah di dalam keadaan seperti ini kan, makanan ya, mengikut penting dia menyusui tapi makan di sini itu kan ya, di rumahnya. Ya orang dibawa ke rumahnya menyusui anaknya, makan, baju dikasih di situ. Itu kan enggak ditentuin berapanya kan? Itu enggak apa-apa karena tidak akan menimbulkan apa? Pertentangan gitu. Dan biasanya dalam urusan bayi, urusan susu menyusui ini apa? Adat saling memaklumi. di kita jarang orang menyusukan ya. Kalau di Arab biasa. Kemudian wa yusaratul ilmu bimuddati ar-radha wa ma'rifati at-tifli bil musyahadati wa mawdi ar-radha. Disyaratkan mengetahui waktu ya, berapa bulan penyusuannya. Terus harus tahu anaknya yang mana itu kan. Kelihatan anaknya yang mana. Dan juga tempatnya di mana. Allah mengatakan wa in aradtum antastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan bila kalian ingin mencarikan orang yang menyusui putra-putra kalian, maka tidak ada dosa atas kalian bila kalian menyerahkan apa upahnya dengan apa ma'ruf ya. Ma'ruf itu hal yang wajar itu kan. Terus ketika seorang menyewa seseorang ibu untuk menyusui, si ibu itu tidak boleh menyusui bayi yang lain. Itu seperti orang upahan khusus gitu kan. Orang udah di khusus untuk menyusui bayinya. Iya, menyusui orang yang lain enggak boleh. Karena kan diupah itu kan. Iya. Karena kan juga takut juga kan nanti menyusui yang lain akhirnya banyak saudara susuan. Terus wa'ala zi'ri al-qiyam bil-irdai wa bima yahtaju ilaihi sabi min ghuslihi wa ghusli siyabihi wa tabkhi ta'amihi. Wanita yang menyusui ini apa, dia wajib merawat anak ini, memandikannya, mencucikan bajunya, menyusuinya. Jadi bukan sekedar apa? Menyusui. Iya, ngurus. Iya. Dan wajib atas si bapak untuk memberikan apa nafkah. Apa yang dibutuhkan si anak, apa wangi-wangian, minyak, dan yang lainnya. Nah, kalau seandainya si bayinya mati atau si wanita yang menyusuinya mati, berarti irdha'ah akad ini apa putus, batal. Itu akad apa menyewa orang untuk menyusui. Kemudian al-isti'jar bit-ta'am wal-kiswah. Menyewa dengan bayaran makanan dan pakaian. Para ulama berselisih tentang hukum menyewa dengan bayaran pakaian dan makanan. Di sini ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Yang membolehkan adalah mereka mengambil hadis, walaupun hadis ini apa lemah, tapi sesuai dengan kisah Nabi Musa dengan orang soleh dari Madian itu kan. Di sini dalam hadis tersebut Utbah ibn Munzir mengatakan kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara tasin mim hatta balagha qissata Musa alaihi salam faqala inna Musa ajjara nafsahu 8 sinina wa 10 sinina ala iffati farjihi wa tu'ami batnihi. Kami suatu saat berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus belum baca surat Asy-Syu'ara, surat apa? Al-Qasas, sampai pada kisah Nabi Musa, terus Rasul mengatakan Musa mengupahkan dirinya selama 8 tahun sampai 10 tahun untuk apa? Untuk menjaga kehormatan kemaluannya dan makanan perutnya. Kan di sini yang namanya nikah perlu mahar kan ya? Ya, mahar kan berbentuk apa? Barang mesti yang menilai. Di sini Nabi Musa kan menikah dengan putri orang soleh itu dengan maharnya apa? Kerja. Ya. Kerja menggembala selama 8 atau 9 sampai 10 tahun itu. Ya kan namanya kerja ke rumah makan di situ kan? Ya. Terus dapat istri kan itu. Jadi umpamanya orang di tadi suruh dah kamu di sini aja. Ya, kamu di sini aja garap sawah, ya nikah sama putri saya kan itu. Itu kaitan dengan apa pembayarannya dengan apa makanan dan pakaian boleh. Kemudian ijaratul ardi menyewakan tanah. Boleh menyewakan tanah dan disyaratkan apa? Menjelaskan apa yang apa akan ditanam itu. Karena antara satu pohon dengan pohon yang lain beda waktunya, beda masalah merusak tanah ya. Jadi harus dijelaskan untuk apa itu kan? Menanam sayuran atau menanam padi atau apa itu harus dijelaskan. Sehingga kalau seandainya pas akadnya untuk menanam tomat, terus pas prakteknya malah nanam apa? Umpamanya nanam jagung gitu kan. Maka di sini apa? Kalau tidak diizinkan oleh pemilik tanah, maka apa? Rusak ijarahnya ini. Kan kenapa ya? Jagung tunggulnya apa? Merusak gitu kan. Kalau orang minyak tunggul jagung, bisa luka kan. Jadi harus sesuai dengan apa yang disepakati. Kemudian istijar ad-dawab yang menyewa apa? Hewan. Jadi boleh di sini wa yusaratu fihi bayanul muddah wal makan, disyaratkan menjelaskan waktunya berapa lama, terus tempatnya di mana, sebagaimana disyaratkan menjelaskan untuk apa hewan ini. Apa untuk ditunggangi atau untuk apa ngebajak gitu kan, bajak sawah atau untuk apa, untuk mengangkut barang gitu. Kemudian di sini istijar ad-dur li sukna, menyewakan apa rumah untuk ditinggali. Di sini wastijaru ad-dur li sakan yubihul intifa bi suknaha sawa'un sakana fiha al-musta'jir aw askanaha ghayruhu bil i'arati aw al ijarati ala alla yumakkina min suknaha man yadurru bil bina aw yuhinuhu mislu al haddad wa amsalihi. Menyewakan rumah untuk ditempati itu membolehkan untuk memanfaatkannya dengan dia tinggal di dalamnya atau menyuruh orang lain untuk tinggal di situ dengan apa, dengan meminjamkannya atau dia sewakan juga. Banyak orang nyewa rumah untuk dia tinggali. Terus dia sewakan kepada orang lain. Atau dia pinjamkan kepada orang lain untuk dia tinggali. Boleh dengan syarat tidak apa? Tidak menyewakan orang yang bisa merusak rumah tersebut. Seperti menyewakan kepada tukang kayu itu kan. Atau kepada tukang apa? Rongsokan itu kan, atau apa bengkel, apa bengkel as itu kan. Jadi seperti itu, jadi tidak disyaratkan orang yang nyewanya yang tinggal di situ. Jadi boleh menyewakan lagi gitu. Kita menyewakan menyewa HP itu kan. Terus kita sewakan kepada orang lain nyewa HP, ya. namanya apa nyewa kan semalam punya 15.000, kita sewakan namanya kepada orang lain 20.000, boleh saja gitu, dengan syarat apa tadi, tidak menyewakan atau meminjamkan kepada orang yang merusak, yang biasanya merusak apa barang tersebut. Jadi di sini boleh ta'jir al-ain al-musta'jarah, jadi menyewakan barang yang disewa. Yajuz lil musta'jir an yu'ajjira al-ain al-musta'jarata bimisli musta'jaraha aw azyad min zalika. Jadi boleh bagi orang yang menyewa suatu barang untuk menyewakannya kepada yang lain dengan yang semisalnya penggunaannya atau lebih dari itu, itu kan. Fa in kanat dabatan wajaba alaihi an yakuna al-amal musawiyan aw qariban lil amal alladhi ustujirat min ajlihi awalan hatta la tudar ad-daba. Kalau seandainya barang yang disewakan hewan, maka apa de wajib pekerjaan yang akan apa anda disewakan ya, semisal atau yang mendekati gitu kan. Jadi kalau seandainya lebih juga tidak terlalu parah punya hewan ini tadinya disewakan untuk mengangkut apa? Umpamanya mengangkut ya padi itu kan. Terus kita sewakan kepada orang yang angkut apa? Ya kalau gelondongan kan terlalu apa parah itu kan, umpamanya mengangkut apa sayuran gitu kan, atau mengangkut ya, ya intinya yang tidak membahayakan, membahayakan ya. Jadi intinya boleh menyewakan dengan penggunaan yang semisal atau yang mendekatinya, baik mendekati itu apa lebih atau kalau kurang lebih boleh lagi kan. Kalau lebih boleh tapi apa tidak terlalu jauh. Nah, sekarang halak al-ain al-musta'jarah. Rusaknya barang yang disewa. Tadi orang nyewa kuda mati itu kan, atau nyewa motor rusak, rental mobil umpamanya tabrakan itu kan. Ya, gimana? Di sini al-ain al-musta'jarah amanatun fi yadil musta'jir li'annahu qabadhaha liyastawfiya minha manfa'atan yastahiqquha fa idza halakat la yudammanu illa bita'addi aw at-taqsir fil hifzi. Barang yang disewakan itu adalah amanah di tangan orang yang menyewa. Dikarenakan dia memegang barang ini dengan tujuan mengambil manfaatnya itu kan, yang memang dia punya hak untuk mengambil manfaat dengan bayaran kan, dia sudah bayar. Sehingga kalau barang ini rusak, maka dia tidak apa, tidak dibebankan untuk menggantinya, kecuali kalau tadi apa sini ta'addi, dia melampaui batas. Umpamanya mobil ini sesuai dengan aturannya boleh mengangkut barang umpamanya 2 ton, dia muat barang 5 ton itu kan, akhirnya apa? Patah itu kan. Nah, di sini apa? Tadi kan berarti harus ganti. Atau taksir itu kan, ledor dalam menjaganya. Umpamanya nyewa mobil ya, rental. Terus dia pergi ditaruh begitu saja di pinggir jalan, enggak dikunci itu kan, terus dicuri orang. Nah, ini apa teledor dalam menjaganya, maka dia wajib apa ganti gitu. Seperti itu ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.